السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pembahasan yang baru di dalam Kitabus Salah. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sujud sahwi, ya, sujudus sahwi. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah mendengar atau barangkali pernah melakukan apa yang kita sebut dengan sujud sahwi. Kalau kita lihat dari sisi pengertian bahasa, yang dimaksud dengan as-sahwu artinya adalah az-zuhulu. Az-zuhulu artinya adalah lupa. Sujud dikarenakan lupa. Ya, tentunya nanti lupa di dalam sholat itu memiliki banyak bentuk dan banyak contoh. Berkata penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, walahu sababan. Sujud sahwi itu memiliki dua sebab. Yang pertama adalah tarku ma'murin bih. Seseorang sholat kemudian dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atasnya. Jadi sujud sahwi bisa dikarenakan meninggalkan atau irtikabu manhiyin anhu, atau bisa juga disebabkan karena melakukan sesuatu yang dilarang. Bisa dikarenakan meninggalkan, bisa dikarenakan mengerjakan. Jadi sujud sahwi bisa karena faktor meninggalkan yang diperintahkan, bisa juga karena faktor mengerjakan yang dilarang. Apa contoh meninggalkan yang diperintahkan dan apa pula contoh mengerjakan yang dilarang akan beliau jelaskan tentunya. Disebutkan oleh beliau, contoh daripada meninggalkan yang diperintahkan adalah seperti meninggalkan tasyahud al-awwal. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Buhaynah radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di dalam salat zuhur, wa alaihi julusun. Walaupun sebenarnya seharusnya beliau itu duduk. Maksudnya duduk di sini adalah duduk tasyahud awal. Di dalam salat zuhur, ketika sampai di rakaat yang kedua, seharusnya Nabi tasyahud awal, beliau berdiri dan meninggalkan tasyahud awal. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini. Tatkala beliau telah menyempurnakan salatnya, artinya sudah sampai di rakaat yang terakhir dan juga sudah membaca tahiyat atau tasyahud, tinggal beliau salam. Beliau tidak salam, tetapi beliau sujud sebanyak sajdataini, dua kali sujud. Jelas para pemirsa Niaga TV, kita bayangkan Nabi salat zuhur. Rakaat kedua seharusnya beliau tasyahud awal, tetapi lupa. Ya. Tetapi beliau lupa mengerjakan tasyahud awal. Apa yang beliau lakukan? Beliau lanjutkan masuk rakaat ketiga, lalu masuk rakaat keempat, lalu duduk yang terakhir, membaca at-tahiyat, membaca solawat, lalu barangkali beliau berdoa dengan doa yang beliau ajarkan kepada kita. Selesai rangkaian itu semua, tinggal salam. Maka Nabi tidak salam, tetapi beliau sujud dua kali. Sujud pertama, subhana rabbiyal a'la. Bangkit tanpa membaca apapun. Tidak ada duduk di antara dua sujud sahwi. Lalu sujud lagi kedua kalinya, membaca subhana rabbiyal a'la. Lalu bangun, setelah bangun tidak membaca apapun di dalam kondisi duduk, langsung salam. Ya, jadi ketika bangun dari sujud kedua, di sujud sahwi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fakabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalisun qabla an ayusallim. Maka beliau takbir setiap kali akan sujud, dan beliau takbir dalam kondisi duduk, artinya tidak bangkit, sudah beres tahiyatnya, sudah beres doanya, beliau takbir lagi menandai sujud sahwi yang pertama. Beliau takbir lagi menandai bangun. Beliau takbir lagi menandai sujud sahwi yang kedua. Beliau takbir lagi menandai beliau bangun. Setelah takbir yang keempat itu, ya, maka beliau pun langsung mengucapkan salam. Wasajadahuman nasu ma'ahu. Dan para sahabat yang saat itu melaksanakan salat bersama Nabi, mereka ikut sujud bersama Nabi. Artinya, para pemirsa Niaga TV, walaupun yang lupa adalah imam, tetapi makmum tetap wajib mengikuti imam dalam hal misalnya berdiri dalam rakaat kedua. Seharusnya kan duduk, imamnya malah berdiri. Kita jangan menyelisih imam, ikuti. Ya, ikuti. Begitupun ketika nanti imam sujud sahwi, kita pun sebagai makmum ikut sujud sahwi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Wasajadahuma an-nasu ma'ahu makana manusia min al-julus. Maka saat itu Nabi dan para sahabat melakukan sujud sahwi sebagai pengganti apa-apa yang terlupakan. Ya, tasyahud awal tadi terlupakan, maka digantikan dengan sujud sahwi. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sujud sahwi terjadi dikarenakan melakukan sesuatu yang dilarang. Sudah kita kasih contoh, sujud sahwi dikarenakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, seperti meninggalkan tasyahud awal. Kasus yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan dikarenakan irtikabu manhiyin anhu. Seseorang melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, agama melarang ketika dia sholat melakukan itu. Contohnya apa kata beliau? Kal itiyani biraka'atin khamisatin. Contohnya adalah seseorang sholat sebanyak 5 rakaat. Dia niat zuhur, tapi kok 5 rakaat? Dia niat asar, tapi kok 5 rakaat? Dia niat isya misalnya, tapi kok 5 rakaat? Artinya dia irtikabu manhiyin anhu. Dia telah melakukan sesuatu yang dilarang menurut hukum agama, hukum syariat. Atau contoh melakukan sesuatu yang dilarang, contoh yang pertama tadi, dia menambah rakaat. Contoh yang kedua adalah awil ityanu bisalami qabla mawdi'ihi. Awil ityanu bisalami qabla mawdi'ihi. Atau kadang dalam bentuk mengakhiri salat, yaitu dia salam qabla mawdi'ihi, sebelum dia waktunya salam. Dia salat isya, rakaat ketiga dia salam. Dia salat maghrib, rakaat kedua dia salam. Ya. Atau dia salat apalagi? Salat zuhur, rakaat ketiga dia salam, seharusnya dia nambah satu rakaat lagi. Ini pun nanti salah satu sebab seseorang melaksanakan sujud sahwi. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis dari sahabat beliau Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhra aw al-asra." Satu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya melaksanakan salat. Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat. Nabi melaksanakan salat dan beliau menjadi imam. Ya. Lalu apa yang terjadi kata Abu Hurairah? Fasallama. Belum sampai sempurna 4 rakaat, baru di rakaat yang kedua Nabi salam. Faqala lahu dzul yadaini. Maka seorang sahabat yang biasa disebut dengan Zuliyadain berkata, ini Nabi kok salat zuhur atau asar kok cuma 2 rakaat? Harusnya masih ada 2 rakaat lagi Nabi salam. Dan para sahabat terdiam. Sebagian keluar lalu berbicara di luar masjid. Yang masih ada di masjid mereka diam. Mungkin dalam hati mereka berkata, barangkali tadi ketika sholat kita laksanakan Jibril turun lalu mewahyukan kepada Nabi bahwa zuhur yang tadinya 4 sekarang tinggal 2 rakaat. Oleh karena mereka terdiam. Sampai akhirnya seorang laki-laki yang biasa dipanggil Dzulyadaini berkata, As-salatu ya Rasulullah anuqisat. Ini tentang sholat ya Rasulullah. Apakah memang bilangan rakaatnya dikurangi? Apakah memang bilangan rakaatnya nukisat dikurangi? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, ahaqqun ma yaqul? Apakah yang dikatakan Dzulyadain itu benar? Saya telah mengurangi jumlah rakaat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qalu na'am. Para sahabat yang saat itu hadir melaksanakan salat, di antara mereka ada Abu Bakar, Umar dan lainnya berkata, na'am. Betul ya Rasulullah. salat Anda tadi kurang dua rakaat. Tapi mereka menjawabnya dengan sangat singkat, "Na'am ya Rasulullah." Lalu apa yang terjadi? Fa shalla rak'ataini ukhrayaini. Maka beliau pun melaksanakan dua rakaat yang lain. Karena zuhurnya salam di rakaat kedua, berarti masih kurang dua rakaat. Maka beliau bangkit untuk menambahkan dua rakaat. Summa sajada sajadataini. Setelah selesai melaksanakan dua rakaat, tinggal salam, beliau sujud sajadataini sebanyak dua kali. Itulah yang kita sebut dengan sujud sahwi, dikarenakan irtikabu manhiyin anhu. Jadi sebab sujud sahwi secara umum ada dua, kata Ibnu Naqib. Yang pertama adalah tarku ma'murin bih, meninggalkan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang dilarang. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib berkata, "Fa in taraka ruknan." Apabila seseorang melaksanakan salat lalu dia meninggalkan satu rukun, "Washtaghala bima ba'dahu." Dan dia malah mengerjakan rukun setelahnya. Tadarakahu. Maka dia wajib kembali kepada rukun yang seharusnya. Wa ata bima ba'dahu. Kalau dia sudah kembali kepada rukun yang seharusnya, barulah dia melakukan yang selanjutnya. Apa ini maksudnya? Wasajada lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Apa maksudnya ini? Misalnya kata beliau, "In kanat hunaka ziyadatun," kata beliau, "ka'an sajada qabla ruku'ihi." "Ka'an sajada qabla ruku'ihi." Contohnya orang sujud, padahal dia belum ruku. Artinya dia meninggalkan ruku, dia langsung sujud. Mungkin karena dia sedang banyak pikiran, banyak hal yang harus dia selesaikan. Beres Fatihah, beres surat, bukannya dia ruku, dia malah sujud. Artinya dia taraka ruknan. Dia telah meninggalkan rukun, dalam hal ini adalah ruku. Dia meninggalkan ruku dan langsung sujud. Maka dalam kondisi ini, walaupun dia terlanjur telah sujud, ya, dia wajib balik lagi untuk mengerjakan ruku. Dan di akhir, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, "Wayasjudu li ziyadati lati atabiha." Dan dia wajib, dan dia diperintahkan, mohon maaf, walaupun nanti masalahnya khilaf, apakah wajib ataukah sunnah. Ya, di mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sunnah. Ya, "Wayasjudu li ziyadati lati atabiha." Dan dia diperintahkan untuk sujud sahwi atas tambahan yang dia kerjakan. Seharusnya dia ruku. Dia lupa sehingga dia langsung sujud. Apa yang harus dia lakukan? Walaupun dia sedang sujud, berdiri, ambil posisi ruku. Maka dia bertasbih. Beres itu dia bangkit, sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Baru sujud. Lalu dikatakan di sini, "Ka'antaraka sajdatal akhirah." Contoh yang lain, seseorang meninggalkan sujud yang terakhir. Jadi di rakaat terakhir dia sujud hanya satu kali. Dan dia belum sujud. belum sujud kecuali satu kali. Harusnya kan di rakaat ketiga kalau kita maghrib sujudnya dua kali. Dia sujud baru satu kali langsung. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat assalamu alayka sampai akhir. Sebelum salam dia ingat. Atau di pertengahan tasyahud dia ingat, kok saya sujud baru satu kali kan itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus potong itu bacaan tahiyat, lalu dia sujud, baru dia tahiyat lagi. Apa yang terjadi? Muncul penambahan. Apa itu? Dia seolah-olah baca tahiyat dua kali. Nah, sebagai penambal dari kesalahan tersebut, dia sujud sahwi. Ini kata beliau. Summa tadhakkara qabla salam, apabila dia ingat sebelum salam, fa innahu ya'ti bil matruk, maka dia wajib mengerjakan yang belum dia kerjakan. Dalam hal ini sujud, dia berada di rakaat yang terakhir, dia sujud satu kali langsung dia tahiyat. Harusnya dua kali dulu sujud baru tahiyat akhir, dia satu kali langsung tahiyat. Di pertengahan tahiyat dia ingat bahwa dia baru satu kali sujudnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia sujud. Habis sujud ngapain? Baca tahiyat. Habis baca tahiyat, salat sujud sujud sahwi. Dua kali sujud. Sujud sahwi dua kali sujud. Oh, mohon maaf. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV, dikatakan oleh beliau wala yasjudu lisahwi li adami ziyadah. Walaupun yang pernah saya baca ini permasalahan yang diperdebatkan juga oleh para ulama. Kalau di sini dikatakan taraka sajdatal akhirah, seseorang meninggalkan sujud yang terakhir. Minar rak'atil akhirah, dari rakaat yang terakhir. Summa tadhakkara qabla salami, kemudian dia ingat sebelum dia salam. Fa innahu ya'ti bil matruk, maka dia wajib mengerjakan sujud yang baru satu kali itu tambah satu lagi. Wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak perlu sujud sahwi li adami ziyadah, karena dia tidak menambahkan apapun. Sedangkan sujud sahwi itu karena meninggalkan atau karena menambah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan oleh beliau walau taraka ba'dhan, seandainya seseorang meninggalkan ba'dhus shalah, meninggalkan satu bagian yang cukup penting dalam salat, ya, dia meninggalkannya, sesuatu yang misalnya sunnah seperti tasyahud awal menurut mazhab Imam Syafi'i. Seandainya dia meninggalkan satu bagian dari salat, ba'dhus shalah, walau amdan, walaupun dia meninggalkannya dengan sengaja. Ya, maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, la farqa fi tarkil ba'd baina sahwi wal amd. Tidak ada perbedaan dalam masalah ba'd, ab'adus shalah. Contohnya ab'adus shalah itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal, kalau kita maghrib ada tasyahud awal. Isya, zuhur, asar ada tasyahud awal. Tidak ada perbedaan dalam meninggalkan misalnya tasyahud awal, baik dikarenakan lupa atau disengaja. Li'anna tarkahu la yubtilu sholata, karena meninggalkannya tidak membatalkan sholat. Wasujudu jabirun lil khalal alladhi yahsul bitarkihi, dan sujud sahwi adalah jabir. Jabir itu penambal kesalahan yang terjadi ketika dia meninggalkannya. Walau taraka ghairahuma lam yasjud, kalau yang ditinggalkan selain dari keduanya, maka tidak perlu sujud sahwi. Apa itu? Kalau yang ditinggalkan selain keduanya. Keduanya siapa? Keduanya itu maksudnya adalah dia meninggalkan perintah atau mengerjakan yang dilarang. Ya. Kalau yang ditinggalkan selain yang kedua, yang dua ini,

Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain kompatibel untuk menunjang produksi secara kontinu. Memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien. Dengan ukuran ketebalan, hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan telepon. Ada telepon di nomor 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat dan juga layanan telepon via WhatsApp di 0812-9345-5676. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita maksiat dikala sendiri yang dapat menghancurkan amalan, amalan apa saja yang hancur? Apakah berarti sholat kita tidak diterima? Allah alam bisawab, ya Allah alam bisawab bahwa kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, seorang muslim, itu bisa merusak amal-amal yang lain dan terkadang tidak merusak amal yang lain walaupun dalam dua kondisi ini dia berdosa. Jadi ada kemaksiatan yang dia mempengaruhi amal-amal yang lain. Yang paling sering disebutkan oleh para ulama adalah kesyirikan. Kesyirikan ini bisa membatalkan pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta layahbatanna amaluk. Seandainya engkau menyekutukan Allah, maka batallah pahala amal yang kamu lakukan. Berarti syirik. Begitupun di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan amal yang bisa merusak amal kebaikan adalah misalnya menyebut-nyebut sedekah lalu menyakiti manusia. Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti manusia. Ya. Tetapi secara umum kebanyakan maksiat itu mendatangkan dosa. Artinya seseorang dicatat atasnya dosa, dicatat atasnya keburukan, tetapi tidak sampai mempengaruhi apa? Mempengaruhi dalam pengertian menghilangkan pahala dari amal ibadah, tidak. Tetapi bisa kita katakan bahwa kemaksiatan itu menggambarkan kualitas amal, itu mungkin kita katakan. Misalnya para pemirsa Niaga TV, kita mengatakan bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi yang terjadi, dia sholat tapi maksiat. Orang bilang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dia sholat, tapi di waktu yang sama dia masih maksiat. Ya. Ini menunjukkan bahwa kualitas sholat dia ini masih harus diperbaiki. Ya, baik itu dari sisi rukunnya, syaratnya, dan lain sebagainya. Ya, pemaknaan terhadap sholat juga harus diperbaiki. Karena kenapa? Agar dia sampai pada satu level di mana sholat yang dia lakukan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya maksiat itu kadang bisa sampai merusak pahala, kadang tidak merusak ya pahala amal kebaikan, tapi dia menjadi gambaran dari kualitas satu amal yang kita lakukan. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ini mau bertanya tentang lain Pak Ustaz. Lain Pak Ustaz. Langsung saja Bapak. Mau bertanya apa hukumnya ini kata olahraga kalau main bulu tangkis kalau kalah bayar atau main bola kaki kalau kalah buka baju Pak Ustaz, apa hukum dari Islam Pak Ustaz? Kalah bayar atau kalah buka baju? Iya. Baik, itu saja Pak. Iya. Itu saja sementara Pak Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya mereka main bulu tangkis lalu mereka sepakat taruhan? Taruhan. Kalau kamu menang, saya kasih 1 juta. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu bayar 1 juta. Ini taruhan, ya ini taruhan tidak diperbolehkan. Ini taruhan tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau hadiahnya dari satu pihak saja, saya misalnya, saya main bulu tangkis. Saya katakan saya punya uang 500 ribu. Kalau kamu bisa mengalahkan saya kasih kamu 500 ribu. Tapi kalau kamu, saya yang menang, kamu gak usah bayar apa-apa. Allah alam bisab, kata para ulama, tidak masalah. Atau dari pihak ketiga, sponsornya. Dia senang nonton bulu tangkis, dia katakan, ayo teman-teman, saya siapkan nih uang 100 ribu, ayo main, siapa yang menang di antara kalian, saya kasih 100 ribu, itu tidak masalah. Tapi kalau dua orang bermain, si A, si B, lalu masing-masing menjanjikan, memberikan sesuatu, kalau dia kalah, ya, dan menerima sesuatu, kalau dia menang, maka ini Allah alam bisawab dijelaskan para ulama, ini adalah taruhan yang dilarang. Ya. Lalu bagaimana dengan membuka baju? Membuka baju, apakah ini masuk kategori apa? Taruhan misalnya. Allah alam bisawab, ya, tidak ada untung rugi di situ. Tidak ada untung rugi. Dan hukum asal, sesuatu yang bukan ibadah itu dihukumi mubah. Ya. Walaupun jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi wasilah. Menjadi sebab kita terjatuh kepada perkara yang haram. Ya, misalnya kadang kita main sepak bola dulu waktu kita di kampung itu kan 11 lawan 11 tidak pakai seragam, 11 lawan 11 tidak pakai seragam, kita main bola itu kita ingat saja siapa teman kita, siapa lawan, ya, karena kita satu kampung, kita ingat siapa teman kita. Tapi ketika nanti tim kita telah memasukkan satu gol, maka tim yang kalah itu, dia membuka setengah bajunya. Apa fungsi dari membuka setengah baju? Untuk memudahkan proses apa namanya bermain itu. Supaya kita tahu ini yang bajunya terbuka setengah ini adalah lawan saya, misalnya kan begitu. Nah, Allah alam bisawab, ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Selama tidak ada pelanggaran syariat, misalnya kan. Kalaupun ada, harus dijelaskan dari sisi mana pelanggarannya. Barangkali kalaupun akan dapat, ya mungkin dari sisi aurat. Lalu bagaimana kalau auratnya ditutup, terbuka hanya bagian sampingnya saja misalnya kan. Ini sekali lagi tergantung nanti kasusnya bagaimana. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, mau nanya Ustaz, gini, kadang kita sholat gitu ya. Ini tidak khusyuk, jadi kalau selesai sholat gitu, kita jadi tidak tenang, takut kembali ibadah kita tidak terima. Sedangkan saya pernah dengar, katanya apabila sholatnya baik, maka seluruh hamilannya baik. Baik. Terus apabila sholatnya rusak, maka seluruh hamilan ibadahnya rusak. Baik. Jadi saya takut, nanti di akhirat apa ada kemarin akan saya bawa karena saya tidak pernah khusyuk sempurna gitu. Artinya ibu selalu khawatir ada kekurangan dalam sholat ibu. Ibu selalu khawatir ada yang kurang dalam sholat ibu. Iya, terus begini, apakah terhadap sholat itu berpangka terhadap Allah gitu istilahnya? Apakah rasa khawatir saya Berburuk sangka sama Allah? Apakah itu bentuk berburuk sangka kepada Allah? Allah tidak akan. Nah, Allah tidak akan menerima amal ibadah saya karena tidak cukup gitu sholat saya. Baik, itu saja ibu. Terus begini, Ustaz, kemarin kan saya pernah nanya yang masalah zikir setelah sholat subuh tuh, yang la ilaha illallah tuh. Iya. Nah, kayaknya saya terpengaruh kurang cepat sasaran gaya tanya. Mohon maaf ibu, suara ibu agak putus-putus. Ibu bertanya tentang zikir setelah subuh lalu. Nah, yang kan ada zikir setelah subuh itu kan ada yang la ilaha illallah. Iya, baik. Pertanyaannya. Nah, maksud saya tuh kan kemarin saya pernah dengar ada yang setelah itu lagi itu ada dia diherfoir gitu ya. Apakah sama dengan dikasih dia diherfoir atau tidak gitu maksud saya tuh. Apakah? Karena apakah sama boleh dilakukan atau tidak yang setelah yuzi rajulut biadi khair biad ditambahkan kalimat biadikal khair iya gitu ketika apakah dilapas apa itu ya gimana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak setelah yuhyi wa yumitu dia duhur khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Itu saya pernah dengar. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita murojaah bagaimana riwayat-riwayat terkait dengan bacaan zikir ya. Karena yang saya ingat itulah la ilaha illallah yang biasa kita amalkan sehari-hari. Kalau subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang biasa kita amalkan. Pertanyaan beliau, apakah ada riwayat tambahan biyadikal khair? Berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saya tidak berani mengatakan ya atau tidak. Tapi nanti kita lihat dalam apa buku-buku zikir yang ditulis oleh para ulama ada tidak lapas seperti itu. Mungkin saja ada ya, tetapi kita tidak berani berkata tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Yang kedua, masalah kekhawatiran sholat tidak diterima. Tentunya seorang muslim harus menjaga perasaan tersebut. Itu dalam pelajaran akidah kita sebut dengan bab khauf dan raja. Ibu ya, penelepon ya dari Kalimantan, dan kita semua para pemirsa Niaga TV dalam melaksanakan satu ibadah harus menjaga dua hal, yaitu ada rasa cemas dan ada rasa harap. Ya, seorang muslim harus ada cemas, mungkin saja amal yang dia lakukan tidak diterima. Kecemasan akan kemungkinan sholat tidak diterima, ini mendorong kita untuk memperbaiki ibadah kita. Mendorong kita untuk terus-menerus belajar. Mendorong kita untuk tidak menjadi sombong dalam beribadah. Itu satu. Tetapi di waktu yang sama ibu, kita pun berusaha untuk terus menjaga harapan. Raja dalam bahasa Arab. Berharap agar apa yang tadi kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ada harap, ada cemas. Harapan ini akan melahirkan semacam optimisme. dan melahirkan apa kesinambungan dalam beramal, terus menerus dalam beramal. Dan dua hal ini harus senantiasa ada. Oleh karenanya Allah menyatukan dua sifat ini dalam firman-Nya, yad'unahu raghaban wa rahaba. Mereka berdoa, beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah, raghaban wa rahaba, dalam kondisi harap dan cemas. Ya, harap diterima, cemas tidak diterima. Ya. Dan dia harus senantiasa ada. Kalau selalu dominan rasa takutnya, bahaya. Sebagaimana kelompok yang namanya Khawarij, yang terlalu fokus kepada ayat-ayat yang sifatnya ancaman, maka mereka disebut wa'id, wa'idiyah. Ya, karena yang dibahas ayat ancaman terus. Tetapi lupa bahwa Allah juga memiliki janji. Ada janji-janji Allah, ada ancaman-ancaman Allah. Ini harus seimbang. Tidak boleh juga kita hanya membaca ayat-ayat janji seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan, ya gak ada masalah, Anda gak beramal, asal Anda tetap yakin, tetap iman, Anda selamat. Ini dua kutub yang ekstrim. Ya. Ada kutubnya sisi Khawarij, ada sisi Murji'ah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beribadah antara harap dan cemas. Kecemasan yang mendorong kita untuk terus-menerus belajar dan memperbaiki diri, dan harapan yang mendorong kita untuk terus-menerus optimis dan berusaha istiqomah melakukan amal ibadah. Allah Alam Bissal. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Saya membaca hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa laki-laki tidak boleh memakai baju warna merah. Apakah benar? Allah Alam Bissal, yang saya pernah dengar dari penjelasan para ulama, yaitu merah yang apa? Yang tidak ada campuran warna yang lain. Walaupun nanti kita lihat lagi penjelasan para ulama, merah yang murni, tidak ada campuran warna hitam atau warna-warna yang lainnya. Walaupun nanti kita lihat lagi ya. Dan juga larangan seperti ini biasanya tidak sampai pada larangan yang sifatnya haram, tapi biasanya larangan yang sifatnya makruh. Ya, makruh, dibenci. Allah Alam Bissal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak Lugiman di Kalimantan. Saat membaca Quran bertemu ayat sajadah, dianjurkan sujud sahwi. Bukan sujud sahwi Bapak, tetapi sujud tilawah. Jadi kalau Bapak membaca ayat yang bertanda sujud sahwi, sujud tilawah, wasjud waqtarib misalnya, maka Bapak disunnahkan untuk berhenti sejenak dari membaca Al-Quran, kemudian Bapak sujud satu kali dengan membaca bacaan sajada wajhiya lilladzi saqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin wala quwwah. Itu dibaca ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Allah Alam Bissal. Dan itu hukumnya sunnah. Saya Fadil mau bertanya, hadis Nabi tadi sholat zuhur 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat dan sujud sahwi, apakah yang dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri sujud sahwinya? Berjamaah. Karena saat itu konteksnya adalah para sahabat sedang sholat bersama Nabi. Lalu Nabi salam di rakaat yang kedua, diingatkan oleh sahabat yang bernama Zuliyadain. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, apakah benar yang dikatakan Zuliyadain? Para sahabat menjawab benar. Maka Nabi sholat bersama para sahabat, menambahkan 2 rakaat. Selesai beliau tasyahud akhir, ya, sebelum salam beliau sujud 2 kali dan para sahabat mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Alam Bissal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sholat duduk Ustaz, jadi kalau saya sujud kadang enggak kadang ada keraguan apa sudah 2 atau malah 3, apakah saya harus sujud sahwi? Allah Alam Bissal, ya. Sujud itu bagian dari rukun sholat. Sujud adalah bagian dari rukun sholat. Maka ketika kita ragu, ya kita ambil yang paling kecil, kata Nabi. Setelah itu nanti kita sujud sahwi. Misalnya ragu, kita ini sudah 1 atau 2. Maka ambil kemungkinan yang lebih kecil, yaitu 1. Artinya kita nambah lagi 1, baru nanti di akhir kita sujud sahwi. Allah Alam Bissal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang suka menggibah, memfitnah, bermuka dua, yang suka mengomong orang, yang kadang membuat hati kita menjadi tidak tenang? Dan apakah boleh kita memberitahu saudara kita harus hati-hati dengan si pulan karena sifatnya seperti itu? Awalan bisawab ya. Seorang muslim ya, kita ya orang-orang Islam hendaknya lebih sibuk dengan sikap kita kepada manusia dan tidak perlu terlalu sibuk dengan sikap manusia kepada kita. Itu harus menjadi bagian penting dari hidup kita agar hidup kita ini tidak susah. Lebih baik kita sibuk dengan sikap kita kepada manusia bagaimana agar lebih baik daripada kita sibuk mengurus sifat manusia kepada kita. Toh pada akhirnya kama tadinu tudanu, bagaimana kamu berbuat begitulah kamu akan dibalas oleh orang lain. Ya, artinya sebagaimana kita berbuat baik maka manusia akan berbuat baik kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu baik-baik. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu yang Allah perintahkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membawa keburukan sedikit pun orang yang sesat itu apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Kalau kita bisa menasehatinya, bagus. Kalau tidak bisa, berpikir positiflah. Alhamdulillah saya dapat transaksi pahala. Kalaupun dia berbicara jelek, toh pada akhirnya manusia melihat. Ya, manusia melihat apakah kita ini benar sesuai dengan yang diceritakan atau tidak benar. Baik, Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, apakah beda antara muslim dengan mukmin? Kadang beda, kadang sama ya. Ini yang disebut oleh para ulama kalimat yang apabila dia bertemu, dia akan berpisah. Tetapi kalau dia berpisah, maka dia akan bertemu. Idza jitama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Apabila dia berkumpul, dia berpisah. Apabila dia berpisah, dia berkumpul. Artinya kata Islam yang darinya muncul kata apa? Ada muncul salah satunya muslim orangnya, iman orangnya adalah mukmin, itu dua kata yang unik. Kalau mereka bersatu, apa itu Islam, apa itu iman? Maka Islam punya definisi, iman punya definisi. Islam definisinya adalah kaitan dengan amal-amal yang zahir. Seperti mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu Islam. Adapun iman lebih kepada keyakinan, yaitu amal-amal yang batin. Iman kepada Allah, goib kan? Malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu goib semua. Itu kalau mereka disebutkan, misalnya kita katakan, kita ingin mendefinisikan Islam dan iman. Ada Islam, ada iman. Atau Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman. Maka Islam punya definisi, iman juga punya definisi. Tapi kalau Islam tidak digandeng dengan iman, maka Islam mencakup iman. Sebaliknya, kalau disebutkan kata iman tanpa ada penyebutan kata Islam, iman mencakup Islam. Ah, itu dia. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita selesai menguburkan jenazah, kemudian kita dianjurkan berdoa sendiri-sendiri mengangkat kedua tangan. Tidak mengangkat kedua tangan ke arah kiblat atau menghadap arah kuburan, bagaimana sunnahnya? Ya kalau bisa menghadap kiblat silahkan. Kalaupun tidak, tidak masalah. Ya menghadap kuburan sambil kita mendoakan, tidak masalah. Mendoakan kebaikan untuk si jenazah. Kalau bisa menghadap kiblat, maka sungguhnya kiblat adalah asyraful jihah. Sebaik-baik arah. Allah alam bisa. Apakah merapatkan dan meluruskan shaf dalam sholat berjamaah termasuk rukun? Bukan. Ya bukan, dia bukan rukun, tetapi dia adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, artinya kalaupun tidak rapat, ya sholatnya sah, tapi lebih sempurna kalau shafnya lurus dan rapat. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, sajadah kita membaca Al-Quran sajadah, kita sujud dan bangun, takbir apa tidak? Allah alam bisawab, tidak, langsung saja sujud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya itu gade sawah sama rumah, sampai rumah yang ia tinggal juga gadean semua. Saya sudah ngasih tahu bahwa semua itu mengandung riba. Apakah kalau kita dikasih hasil kebunnya, misalnya sayuran atau duit ke anak kita, apakah ikut pembagian dosa ribanya? Ya kalau beliau punya kebun, beliau gade ke orang, tapi hasilnya masih untuk beliau, maka hasil yang di kebun, hasil dari kebun itu ya halal. Ya si A menggadai tanah, tetapi di waktu yang sama masih dia yang mengelola tanah itu. Lalu si tanah itu menghasilkan buah atau sayur atau apa, lalu dia petik karena memang dia pemiliknya, dan itu halal. Itu halal. Yang gak boleh itu digadai, lalu dikatakan kalau selama kamu belum bisa bayar, maka hasil pertanian ini adalah untuk saya, untuk sang pemberi pinjaman. Itu riba. Allah Alam bisa. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Romi di Padang. Mohon bertanya, saya kemarin panen jagung sebanyak 3.194 kilogram atau 3 ton lebih, dan kalau dirupiahkan sekitar 14.700.000. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Itu sudah pernah kita bahas dulu ya, ketika kita membahas tentang zakat pertanian ya. Nanti ada rinciannya. Nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak. Satu wasaknya sekitar 160 kilo kalau saya tidak salah. Dan 5 wasak berarti 160 dikali 5. Ya. Itu ya sekitar 700 kilo ya, kurang lebih ya. Apa namanya, nisabnya. Kalau sudah sampai nisab nanti ya dilihat apakah menyiramnya menggunakan air hujan, artinya tidak perlu menggunakan alat atau pakai alat. Ya karena itu berbeda. Nanti kalau menggunakan alat itu usyur 1/10. Tapi kalau menggunakan alat, tidak menggunakan alat, artinya ada aliran sungai, misalnya itu 1/5. Ya, 1/5. Allah alam bisawab. Dan dibayar ketika panen, waktu haqqahu yauma hasadihi, bayarkan di hari panennya. Allah alam bisawab. Dan bisa ditanya lagi di esok hari ya, ketika kajian tentang muamalah di pagi hari dengan Ustaz Aminur Bait. Itu bisa ditanya rincian hukumnya. Tadi kita menjawab secara umum saja. Bila seorang suami ingin menikah lagi dan istri mengizinkan, namun sang istri mengajukan persyaratan, bila suami menikah lagi, sang istri ingin tinggal bersama orang tua yang kebetulan jauh, atau bisa dibilang sudah beda provinsi, demi menghindari cekcok dengan istri yang kedua. Pertanyaan saya, berdosakah sang istri mengajukan persyaratan seperti itu? Tentunya seorang istri mengikuti suaminya di mana dia tinggal, karena dia memiliki kewajiban untuk mengurus ya, memenuhi hak-hak suaminya sebagai seorang suami. Ya hendaknya tidak membuat syarat-syarat seperti itu, apalagi di lain provinsi yang akan memberatkan, menyulitkan suaminya. Ya, seorang istri itu adalah milik suaminya setelah dia menikah. Ya, dia adalah milik suaminya. Surga dan nerakanya ada di suaminya. Ya, lebih baik berwasiat dengan wasiat yang baik. Kalaupun kamu ingin menikah lagi, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha bersikap adil di antara istri-istrimu, lebih baik perkataan-perkataan yang baik. Ya, jangan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang justru bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Ya. Lebih baik diingatkan, hendaknya kamu mencari ilmu, mendalami hukum-hukumnya, ya, mengetahui bahaya orang-orang yang tidak adil, bahwa dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi berjalan bengkok kalau dia tidak adil, ya itu lebih baik kita sampaikan seperti itu daripada kita apa membuat syarat-syarat yang memang malah tidak akan mendatangkan kemaslahatan apapun, ya. Dan ketika seseorang suaminya menikah lagi, yang dituntut bukan mereka saling membelakangi di antara istri tersebut, justru harus saling apa menghargai, saling bertaawun, ya sebagaimana dahulu Nabi kepada istri-istrinya, dan begitupun para sahabat, bukan saling menjauh dengan alasan takut terjadi konflik. Ya konflik itu jangankan dengan istri muda misalnya, dengan suami saja terjadi konflik, dengan kakak beradik saja terjadi konflik. Konflik itu bisa terjadi di mana saja. Tinggal bagaimana kita mensesuaikan diri kita dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Allah punya banyak syariat, bukan hanya poligami. Banyak sekali syariat Allah. Bagaimana kita berusaha menjalankan syariat itu? Baik dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak dan lain sebagainya, ya kita berusaha menjadi hamba yang tunduk kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir dari Ibu Ermi Caniago di Medan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Silakan. Pesan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya, kami kan dulu di kampung, orang di kampung kan dulu ada gadai, ada banyak yang ada gadai gitu. Jadi kami dulu ada orang mengadai. Jadi sekarang udah lama orangnya sudah meninggal. Yang mengadai itu sudah meninggal. Jadi kemana caranya itu, Pak Ustaz? Itu saja, Ibu. Baik, itu saja, ya, Ibu. Ya, iya, Pak Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita katakan bahwa gadai itu tidak memindahkan kepemilikan. Gadai itu tidak memindahkan kepemilikan. Ya, gadai itu hanyalah semacam jaminan untuk menjaga hak dan kewajiban. Gadai itu dilakukan dalam proses akad hutang piutang untuk menjaga hak, ya, yang memberi pinjaman haknya tidak terzalimi. Lalu bagaimana Ustaz yang meminjam itu sudah meninggal, apa yang harus kami lakukan? Ya ditanya, ahli warisnya bisa enggak menebus barang yang digadaikan itu? Kalau mereka katakan kami bisa, itu hutang ayah kami bayar, ya selesai permasalahannya. Kalau ternyata ahli warisnya tidak bisa, ya sudah, karena itu adalah gadai, kita jual. Berapa dapatnya? 100 juta. Utangnya berapa? 70 juta. Ambil hutangnya, kembalikan selebihnya. Selebihnya. Jelas, Ibu? Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.